tidak ada orang Cina itu yang matanya sipit sekali, ada orang Cina itu yang matanya tidak terlalu sipit, itu di daerah katanya yang agak Mongolian, itu biasanya agak besar matanya. Nah kalau orang Indonesia gimana? Orang Indonesia itu ada yang bentuk Cina. Orang Palembang, Bengkulu, Lampung itu kayak sebagian orang Sulawesi kayak Cina. Tapi kalau dia disebut Cina dia marah. Saya orang Palembang, saya bukan orang Cina. Ya, dia enggak mau dibilang Cina, tapi bentuknya kayak Cina. Ya. Kalau pergi ke Cina saya yakin disangkanya orang Cina. Kalau masuk ke Cina, Vietnam, Taipei itu pasti dikira orang Cina. Ya. Sebagian lagi kayak India, kayak saya ini kayak agak seperti India. Bahkan itu pernah terjadi ketika saya di Prancis. Saya ikut kursus di Prancis. Lalu ada beberapa peserta dari India, ada profesor tua dari India, nenek-nenek. Setiap ketemu dengan saya dia langsung berbahasa India. Excuse me madam, I'm not Indian, I'm Indonesian. Oh, sorry brother katanya. Dia minta maaf. Besoknya ketemu lagi di dapur, mau masak nih. Profesor tua ini kembali, dia bahasa Cina, bahasa India dengan saya. Saya bilang, madam, I'm not Indian, but I'm Indonesian. Jadi dia apa ya? Susah membedakan orang. Oh, kita ini orang Indonesia atau India? Karena face kita sebegini. Ada juga orang Indonesia India kayak Cina. Ya ada juga orang Indonesia ini. Kalau anda dari Papua ya orang tidak percaya. Kalau orang Papua itu pergi sekolah ke luar negeri dia perkenalkan diri. My name is Titus Bona. I'm from Indonesia. Mungkin profesornya nggak percaya. I beg your pardon. Where are you from? I'm Titus Bonai from Indonesia. Profesor nggak percaya itu, karena bayangannya orang Indonesia itu kayak apa? Ini sangkanya orang mana? Orang Afrika lah gitu kan. Jadi orang Indonesia itu sangat beragam mas. Dari ujung ke ujung Aceh sampai ke Papua itu bentuknya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan katanya di Papua itu bahasanya nggak satu. Bahasa di Papua itu jangan disangka orang Papua itu bentuknya sama, tapi bahasanya tidak sama. Sukunya banyak sekali. Karena itu menurut saya bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu orang Papua. Kalau tidak mereka pakai dialek masing-masing. Sama dengan orang India, bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu orang India. Karena orang India itu walaupun sama-sama India bahasanya beda. Nah, Indonesia ini sebenarnya juga sama. Kalau seandainya kita tidak punya bahasa Indonesia, bayangkan semua etnik ini semuanya pakai bahasa lokal masing-masing. Nggak nyambung. Saking beragamnya kita ini, dari bentuknya udah kelihatan. Ya, di UMB ini dari Aceh sampai Papua ada. Mahasiswa hukum saja, itu setiap tahun ada Aceh sampai Papua. Apalagi di Sipol dan kampus lainnya. Jadi, di Indonesia itu, Indonesia itu adalah negara yang sangat majemuk dari sisi etnik, termasuk agama, bahasa, warna kulit, bentuk itu sudah berbeda-beda. Maka, kalau kita berada di sebuah masyarakat yang majemuk, tapi kita tidak siap dengan kemajemukan, nah itulah masalahnya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita berada di lingkungan yang jelas-jelas majemuk seperti Indonesia ini, tapi kita tidak siap berbeda, tidak siap dengan perbedaan di antara kelompok, etnik, agama, gerakan. Di Indonesia itu semua gerakan ada, mas. Indonesia itu tempat pelintasan semua ideologi dunia. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, semua ideologi itu singgah di Indonesia. Coba lihat, waktu kita merdeka semua partai itu namanya partainya berdasarkan ideologi. Partai yang berbasis Islam, partai Kristen, partai Katolik, partai Sosialis, partai Komunis, partai Nasionalis, semuanya ada, partai lokal. Itu adalah ideologi-ideologi besar di dunia. Sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Lebih kecil lagi. Umat Islam juga bukan umat Islam yang satu gerakan, bukan satu lembaga. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, persis tuh lambangnya mirip-mirip Muhammadiyah ya. Kalau sekilas tuh kita nggak bisa bedakan loh mas, lambang persis dengan lambang Muhammadiyah. Kita pernah kunjungan ke persis di Bandung, itu lihat lambangnya tuh hampir sama dengan Muhammadiyah. Ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsad, ya. Kalau kita sebut semua, banyak sekali lembaga di Indonesia ini, ya kan? Partai juga banyak. Waktu Indonesia reformasi itu partai itu sampai 100 lebih. Kira-kira itulah orang Indonesia ini suka bikin lembaga gitu. Iya enggak? Orang Indonesia itu suka sekali bikin partai, Mas. Nanti kalau enggak masuk bikin lagi yang baru. Gitu kan? Jadi kenapa begitu? Itulah kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia itu dia mengelompok. Itu sunnatullah. Justru yang aneh kalau manusia itu tidak berkelompok. Sendiri-sendiri itu malah manusia itu ada masalah. Tapi manusia itu secara naluriannya dia berkelompok. Jadi kesimpulan saya, kalau kita tidak siap menerima perbedaan, maka kita tidak bisa hidup dengan baik di Indonesia, dengan nyaman. Kalau kita tidak siap dengan perbedaan, kita tidak bisa menjadi pemimpin di Indonesia, karena kita tidak siap. Ya. Karena itu, sore ini saya ingin mengajak antum semua untuk melihat kembali Al-Quran, ya, bagaimanakah Al-Quran atau Islam melihat perbedaan-perbedaan itu, kemajemukan itu. Yang pertama, kemajemukan adalah sunnatullah, ya. Yang pertama, klik aja ya. Gak masuk. Ya, yang pertama, kemajemukan atau perbedaan adalah sunnatullah. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 disampaikan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan kulitmu. Tadi saya katakan ya, nama Allah ciptakan begitu ya. Untungnya di Indonesia tidak banyak yang kulitnya model Afrika yang hitam habis. Saya punya banyak teman di Malaysia yang itu kulitnya hitam itu, kalau dia ketawa tinggal giginya aja yang kelihatan. Orang Indonesia ini kulitnya sawo matang, rata-rata ya. Ada yang agak putih sedikit atau ada yang agak coklat sedikit. Jangan bilang hitam, coklat sedikit. Coklatnya agak banyak. Ya. Tapi yang hitam dalam pengertian seperti Afrika nggak ada. Ya. Jadi warna kulit beda. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ini Al-Quran yang mengatakan. Yang kedua, tadi sudah dibacakan oleh pembaca tilawah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya ya, Allah katakan manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, dari laki-laki dengan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Tapi diciptakan untuk apa? Untuk saling ditaaruf, untuk saling kenal-mengenal, bukan untuk saling bunuh-membunuh, ya. Bukan untuk yang lain, tapi ditaaruf. Tapi Allah kunci dengan ayat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling putih kulitnya, bukan yang paling hitam kulitnya. Tidak mulia bangsa Arab dibandingkan bangsa yang lain. Jadi Allah, agama Islam itu sangat universal ya. Tidak ada privilege kepada bangsa manapun, warna kulit apapun, ras manapun. Agama Islam itu al-alami, universal, rahmatalil alamin. Ukurannya apa? Ukurannya ukuran substantif, yaitu ketakwaan kepada Allah. Mau bangsanya dari mana saja. Makanya Bilal bin Rabah itu apa coba? Gak pernah kuliah di UMY. Ya, seorang budak, warna kulitnya hitam, tapi dia dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan oleh Nabi dan dianggap sebagai sahabat Nabi yang terdekat dan yang dijamin masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga enggak perlu kulit putih, Mas. Jadi jangan khawatir, Mas. Ya, ini enggak hitam ya. Ini cuma lebih gelap dari yang lain itu aja. Jadi untuk menjadi ahli surga tidak harus orang kulit putih. Makanya aneh sekarang kok orang rame-rame beli whitening powder. Tahu ya? Babak tahu ya? Pemutih kulit. Ya, jadi whitening powder itu maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya diri kalau kenapa kulitnya ini coklat. Lalu dibuatlah bedak untuk memutihkan kulit. Padahal orang bule mau kulitnya agak hitam. Jadi kalau di barat itu yang dicari bukan whitening powder tapi blackening powder. Karena orang barat itu dia itu lihat kita ini cemburu, kenapa kulit kita kayak gini? Kulitnya itu kan putih pucat. Makanya dia datang ke negara kita, kemudian dia berjemur. Kalau kita kalau panas pakai payung dan lari ke dalam rumah. Orang bule malah kalau panas dia sengaja buka baju dan berjemur. Kenapa? Kulitnya itu dia tidak pede dengan kulitnya, Mas. Ya. Jadi Islam itu agama yang sangat universal, makanya diterima di semua ras, di semua etnik. Jadi kita ini memeluk agama yang itu diterima oleh banyak ras. Makanya Islam ini berkembang di mana-mana, Mas. Di Cina itu kalau Islam tidak dibendung itu mungkin Cina itu mayoritas sudah Islam. Karena tahun berapa itu dinasti Qing membunuh 30 juta dinasti Ming yang Muslim. Mungkin kalau yang 30 juta itu dulu gak dibunuh, sekarang udah lipatan berapa mungkin dia sudah jadi mayoritas. Di India, India ini konon negara yang, selamat datang, welcome Mr. President. Di India itu konon katanya diramalkan akan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar tahun 2050. Di India itu juga pernah pembantaian ribuan orang Islam oleh kaum Hindu fanatik. Soviet membantai berapa ribu orang Islam. Maka itu yang ketentu dengan komunisme itu. Tolong hitung dari tahun berapa itu berapa negara komunis membantai orang Islam itu dihitung. Itu sampai jutaan. Ya. Jadi agama Islam itu agama universal yang ya kita dijadikan ini bersuku-suku dan berbangsa bangsa untuk saling mengenal dan penilaian kemuliaan kita itu sangat tergantung kepada tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Tidak warna kulit, tidak karena berbasis suku, ya dan yang lainnya, tapi karena ketakwaan. Surat Hud juga mengatakan, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa bersisih pendapat. Betul enggak? Di Indonesia ini banyak sisih pendapat ya. Coba kalau kita lihat di Facebook sekarang, saya mengikuti, bahkan itu teman-teman saya sendiri, dan katanya sebagian dari gerakan-gerakan Islam. Tapi kalau sudah ngomong orang lain, seolah orang lain itu tidak ada yang benar. Yang benar kelompoknya saja, yang benar otaknya saja. Manusia itu suka berselisih pendapat. Kalau tidak ada rahmat, Allah mengatakan ini, kalau tidak ada rahmat dari Allah, kita ini sudah habis. Indonesia ini kalau tidak ada rahmat dari Allah, Indonesia ini tidak berdiri. Makanya di pembukaan dikatakan atas berkat rahmat Allah. Saya kira dulu itu para founding father kita itu pakai surat ini. Baca enggak? Pembukaan Undang-Undang 45 ayat alinea kedua kan? Atas berkat rahmat Allah. Itu cocok sekali ya. Jika tidak ada rahmat Allah, maka bangsa yang majemuk ini tidak akan merdeka. Enggak bisa mengusir penjajah Belanda. Dulu itu yang bisa bahasa Indonesia berapa orang sih? Cuma kaum elit saja, yang lainnya bahasa masing-masing kan. Orang Jawa bahasa Jawa, orang Padang bahasa Padang, orang Betawi pakai bahasa Betawi dan seterusnya. Sedikit dulu tuh sangat sedikit orang yang bisa fasih berbahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah, bangsa yang menjebak ini tidak bisa tegak melawan penjajah, tidak bisa mendeklar kemerdekaannya. Jadi saya ulang lagi, orang yang bisa melihat perbedaan dengan baik dalam perspektif Quran, ini sunnatullah, dia adalah orang yang bisa dapat rahmat. Nah, walaupun nanti ngomongnya mudah ya, Mas. Ngomong itu mudah, tapi nanti mempraktekannya itu sulit. Bagaimana kita dari lingkungan terkecil, dari kampus, atau bahkan dari keluarga. Itu satu keluarga, investornya sama, pabriknya sama. Itu perangai anaknya beda-beda kan? Padahal investornya sama kan? Pabriknya sama. Satu ibu, satu bapak, itu kan investor dan pabriknya sama. Ini pakai bahasa metafor. Itu kok perangai anaknya beda-beda. Tetangga saya itu kembar. Kembar saja beda. Kembar yang satu lahirnya putih, satu lahirnya hitam, Mas. Kok kembar bisa beda-beda ya? Nah, belum lagi perangainya. Apalagi kalau kita sudah beda investor, beda pabrik. Itu perangainya juga adalah bentukan masing-masing. Jadi kalau orang tidak siap dengan berbeda itu memang susah, Mas. Bisa jadi di keluarganya aja udah perang itu. Gak cocok, Pak. Wah, pokoknya saya gak bisa kayak gitu. Tidak ada toleransi. Pokoknya, nah, yang keluar itu jurus, pokoknya. Makin keluar dia dari lingkungannya, makin banyak orang berbeda. Ya, makin luas pergaulannya, makin lihat pun orang berbeda semua. Karena itu orang yang siap berbeda lah yang bisa jadi pemimpin. Jadi kalau kita ini mahasiswa di sini ini, kalau Anda tidak siap mempersepsi perbedaan dengan baik, dengan proporsional, Anda tidak bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Ya cukuplah pemimpin aja di ya organisasi lokal, kelompok-kelompok yang kecil, gak bisa naik. Dan kalau itu sampai terjadi, berarti orang Islam ini gak bisa jadi pemimpin. Padahal secara konsep, Islam adalah agama yang universal. Harusnya orang Islam lah yang siap secara mental untuk menerima perbedaan. Mungkin kita kurang membaca yang gini-gini. Slide saya ini dasarnya ada satu buku. Buku itu banyak berdasarkan Al-Quran. Bukunya kalau silakan cari di toko buku. Bukunya judulnya Pluralisme dalam Islam atau Kemajemukan dalam Islam. Karangan pengarangnya orang Mesir, Dr. Muhammad Imar. Saya yakin Sotakis tahu karena dia tamatan dari Mesir. Karangan Kemajemukan dalam Islam, karangan Dr. Muhammad Imarah, konon katanya itu disertasi doktor. Ya. Kalau Anda ingin lebih tahu lagi silakan baca buku itu. Ini hanya slide 12 slide dari buku itu saya ambil. Jadi Allah jadikan kita berbeda pendapat, ya, senang berselisih pendapat kecuali bagi orang yang diberi rahmat oleh Allah. Seperti apa sih Pak orang-orang yang diberi rahmat Allah itu? Begini, contoh yang paling baik adalah para ulama. Bagaimana para ulama? Dulu konon kabarnya ulama yang empat itu, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, ini kan ulama besar ya, yang melahirkan kitab-kitab besar dan kemudian diturunkan kepada murid-muridnya. Ulama besar ini, salah satu dari mereka ini kalau ditanya oleh orang, ya Ustaz, ya Syekh, bagaimana menurut Syekh tentang ini? Ya ada masalah hukum. Ulama ini menjawab, menurut saya seperti ini. Kemudian sebelum orang ini pergi, dipanggil lagi, Mas, ini pakai bahasa Arab ya, ini pakai bahasa Jawa, Mas, sebentar Mas, sebelum pergi, ada apa Syekh? Itu tadi pendapat saya, karena ilmu saya terbatas. Ini yang ngomong ini ulama besar loh, salah satu yang imam empat. Nanti kalau Mas bertemu dengan ulama lain yang pendapatnya lebih hebat, tinggalkanlah pendapat saya, pakailah pendapat ulama itu. Seorang ulama besar mengatakan seperti itu, Mas. Kira-kira kalau sekarang gimana? Oh, ada orang yang nggak ulama juga, Tapi kalau bicara agama kayak dia aja yang tahu agama. Itu enggak benar tuh Ustaz itu. Itu Ustaz itu, apalagi kalau sampai mengkafirkan orang. Nauzubillah min zalik. Dia aja enggak pernah kuliah agama tapi dia cepat sekali menjudge orang. Ulama besar seperti itu tidak mengatakan pendapatnya paling baik, yang lainnya enggak mutu, tapi kan kalau ada pendapat ulama lain, tinggalkan saja pendapat saya. Pakai pendapat ulama lain. Saking humble-nya, rendah hati. Makanya kita sering dengar kata-kata wallahu a'lam bisawab. Sering enggak? Banyak orang ngomong lalu diakhiri dengan wallahu a'lam bisawab. Itu artinya apa? Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu segalanya. Itu kata-kata ulama yang diambil sebagai ungkapan sikap rendah hati, humble. Makanya kalau ada mahasiswa baru semester 3 aja udah sombong, itu kebangetan. Ya kan? Bukan mahasiswa fa'i lagi, mahasiswa teknik ngomong agamanya kayak dia aja yang tahu agama, yang lainnya apa enggak tahu. Enggak tahu itu usul fikih. Kaidah-kaidah fikih. Ya kalaupun kita tahu, apakah kita lebih hebat dari ulama itu? Enggak kan? Ulamanya aja enggak sombong. Nah, yang berbahaya adalah kalau masing-masing orang kemudian menjadi sebuah kelompok, dia menganggap dirinya paling hebat atau kelompoknya paling hebat. Nah, disinilah letak masalah. Akhirnya kita tidak cenderung tidak menerima perbedaan. Mudahlah mengklaim orang lain itu bukan aswaja. Yang aswaja itu kita saja kan. Padahal semua orang, banyak orang itu aswaja mah. Cuma enggak pernah menyebutnya aswaja aja. Iya enggak? Jadi begitu. Nih, Al-Maidah ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi Allah itu sudah jelas ya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Jadi sebenarnya kita itu diuji saja sekarang. Kita ini termasuk orang yang paham enggak dengan ayat Allah? Ketika Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda, kita lagi diuji. Kita ini bisa enggak bertoleransi, bertasamuh? Kita bisa bersepakat dengan hal-hal yang bisa kita sepakati, tapi kita bertoleransi dalam hal yang tidak bisa kita sepakati. Ya Allah menguji kita. Ya sebenarnya semua kehidupan kita ini ujian, betul enggak? Hidup di dunia ini bukan the final destination. Hidup di dunia ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah setelah kehidupan di dunia ini. Jadi dunia ini adalah tempat kita mengalami proses ujian. Lolos atau tidak. Allah mengatakan walal akhiratu khairum minal nanti. Mahasiswa di UMB berapa tahun? Tergantung pak, tergantung. Tergantung IP-nya pak. Tergantung aktivitasnya. Apakah anda akan selamanya di UMY? Jadi mahasiswa maksud saya? Tidak kan? Apakah ini final destination anda? Tidak, ini hanya tempat anda diuji. Lolos atau tidak? Sama juga, kehidupan kita itu seperti itu. Ini hanya tempat sementara, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saya sudah 45 tahun. Mungkin ada yang 50 tahun, ada yang 60, 70, 80, ada yang sampai 100 tahun. Tapi biasanya kalau sudah 100 tahun itu enggak bisa apa-apa lagi. Rambut sudah gigi sudah hancur, mata sudah kabur, makannya tinggal bubur. Ya, kalau sudah sampai 100. Jadi Allah katakan begitu ya. Maka kata Allah, mumpung nih kamu masih mahasiswa, berlomba-lombalah cari ilmu yang banyak, IP yang bagus, aktivitas yang bagus. Sama, mumpung nih kamu masih di dunia, manfaatkanlah hidup dunia itu untuk berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Berlomba-lomba buat kebajikan. Jadi, kalau kita ini punya kelompok, punya organisasi, punya apalagi ormas, punya partai politik, punya geng. Mungkin ada yang punya geng ya. Geng Taman Surga itu geng. Macam-macam lah, manusia tuh suka bikin geng, geng skuter. Ya, geng Corolla. Geng ontel. Di Jogja tuh semuanya ada gengnya, Mas. Ya. Asal tidak Samseng, geng Samseng. Kalau Malaysia Samseng tuh geng preman. Jadi semua itu lembaga, organisasi, kelompok, geng itu adalah hanya alat, wasilah untuk kita berbuat kebajikan. Kenapa? Karena kita perlu lembaga itu. Karena tanpa lembaga itu kebajikan kita itu terbatas. Betul enggak? Sholat kalau sendiri nilai pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah nilai pahalanya jadi 27. Betul enggak? Kemudian kalau kita berbuat amal, kalau sendirian itu nilainya rendah. Ini tidak hitung sholat tahajud ya. Sholat tahajud ya diam-diam. Ya, kalau rame-rame malah nah jadi lain, jadi ria kan. Tapi amal soleh itu kalau dilakukan sendiri, dia kekuatannya tidak dahsyat. Tapi kalau amal soleh dilakukan melalui IMM, amal soleh kayak saya di PP Muhammadiyah. Saya cerita ya, agak saya lambatkan suaranya. Tadi pagi saya rapat di PP. Kita kedatangan Komnas HAM terkait kasus Siono. Jadi ada seorang apa ya, katanya muslim, dia habis jadi imam di masjid, dijemput sama Densus 88. Dijemputnya itu masih sehat, pulangnya sudah mati, sudah meninggal. Udah tinggal dikuburkan saja, enggak boleh dibuka, enggak boleh diotopsi. Nah, Komnas HAM itu merasa kalau cuma Komnas HAM tuh enggak bisa membongkar ini. Karena lawannya ini Densus. Densus 88 itu bagian dari BNPT dan bagian dari polisi. Dananya itu dari Amerika, paling besar itu dari Australia dan Amerika. Jadi kalau tiap akhir tahun harus ada laporan, harus ada yang ditembak, ditangkap. Kalau enggak ada laporan, dananya enggak cair, Mas. Kayak dosen kalau enggak buat laporan itu dana penelitiannya enggak cair. Dosen enggak ada laporan SKP-nya, kerjanya, tunjangannya enggak cair. Sama juga. Itu dananya Densus paling banyak dari Amerika dan Australia. Komnas HAM itu lembaga negara ya. Itu merasa tidak cukup kuat kalau melawan polisi. Maksudnya Densus. Perginya kemana? Ke Muhammadiyah. Kenapa? Karena kalau pakai baju Muhammadiyah itu menyalaknya bisa lebih keras. Mengingatkan polisi, Densusnya lebih keras mengingatkan Densus, hati-hati loh, ini Muhammadiyah banyak pengikutnya, jangan macam-macam. Dan beberapa orang yang ditangkap, beberapa orang ditangkap oleh Densus, kemudian ditelepon oleh Pak Din misalnya, atau pengurus Muhammadiyah, dan dikatakan itu anggota Muhammadiyah, itu kader Muhammadiyah, itu Densusnya lepaskan. Coba bayangkan kalau kita nggak punya afiliasi apa-apa, kita tuh cuma orang-orang sendirian aja, hebat sendiri, kita tangkap hilang, siapa yang peduli juga ya, siapa yang akan bela? Betul nggak? Coba kalau sekarang ada Mas, siapa namanya, Muflihin, tahu-tahu dijemput oleh Densus, kita tinggal bilang itu IMM, itu pengurus kajian Taman Surga. Kalau yang nelponnya orang Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah, ya Densusnya mikir dilepaskan. Ini contoh bagaimana kemudian kita ini perlu aktif di punya afiliasi kelompok, lembaga, partai politik. Partai politik diperlukan. Karena kalau tidak, siapa yang mengawal undang-undang? Betul enggak? Kalau kita tidak ada afiliasi dengan partai politik, besok kalau ada apa-apa kita mau ngomong dengan siapa? Cuma ngomong di luar enggak bisa. Loudspeakernya enggak sampai di dalam itu. Betul enggak? Kita perlu berafiliasi dengan partai politik manapun yang kita anggap bisa memperjuangkan kebaikan yang sejalan dengan keinginan kita. Jadi Allah mengatakan orang-orang ini memang dijadikan tidak satu, bermacam-macam. Tapi Allah mengatakan ini ujian, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan. Nah, bagaimana bisa berlomba? Kita perlu klub. Ya enggak? Main bola itu enggak bisa sendirian ya. Kita harus bergabung dengan Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Arsenal, betul enggak? Sama mas, kalau kita ingin berbuat baik, kalau sendirian itu ya enggak bisa mas. Ya bisa, tapi ibadah-ibadah mahdoh. Tapi yang amal soleh, itu amal soleh itu amal yang harus dilakukan secara berjamaah supaya dahsyat pengaruhnya. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Ini Allah mengingatkan supaya tidak sombong antar kelompok, antar gerakan. Jangan anggap diri kamu paling hebat deh, menyepelekan kelompok lain. Ya, maka kemudian Allah ingatkan, semuanya akan kembali kepadaku. Besok Allah akan beritahu. Nah, ini ayat Al-Quran loh, bukan saya ngomong loh, saya cuma bacakan. Besok Allah akan beritahu kita betapa bodohnya kita dalam berbeda pendapat. Betul enggak? Maka kalau kita paham ini, kita tidak akan nulis yang sembarangan di Facebook. Ya Allah, kalau saya baca Facebook, orang bisa memaki orang lain, kelompok lain dengan seenaknya, seperti kita enggak bertuhan. Perpecahan. Ini serius nih ya. Penyebab ditundanya kemenangan itu adalah karena perpecahan dan perselisihan. Allah tidak akan berikan kemenangan kepada orang yang berpecah belah dan berselisih. Ingat perang Uhud. Betul enggak? Sudah hampir menang. Betul enggak? Lawan sudah kocak-kacir, tapi karena kita mulai berpecah belah, berselisih karena harta. Betul enggak? Perang Uhud itu karena pasukan yang ada di bukit itu yang disuruh oleh Nabi. Apapun yang terjadi, Nabi mengatakan kepada mereka, jumlahnya berapa gitu, kalian tetap berada di bukit itu dan tidak boleh pergi kemanapun. Itu pasukan pemanah. Tetapi ketika kemenangan Ham sudah didapat, ya, sepertinya lawan sudah kocak-kacir, sebagian, tidak semuanya, sebagian pasukan ini mulai tergoda karena yang di bawah sudah mulai bagi-bagi harta, ghanimah. Lalu sebagainya turun. Ternyata dari balik begitulah pasukan Khalid berkudanya Khalid bin Walid masuk dan menyerang dari belakang. Itu perang Badar ya, bukan perang Uhud. Yang kita akhirnya kalah. Awalnya menang, akhirnya perang Uhud, betul ya. Perang Badar yang menang, perang Uhud. Akhirnya kalah. Banyak sahabat yang cedera. Karena Nabi katanya juga cedera. Kenapa? Perbedaan pendapat, perselisihan terjadi karena harta dan tidak taat kepada instruksi Nabi. Harusnya kalau sudah Nabi instruksikan, taat. Sami'na wa ata'na. Kita ini kalau sudah diinstruksikan oleh pemimpin, sami'na wa ata'na. Jangan istiad pribadi, nanti malah celaka. Nah itu pemanahnya istiad pribadi mas. Makanya dalam Islam istiad yang dipakai itu istiad ijtima'iyah, bukan istihad fardiyah. Jangan sampai seorang ulama kiai berfatwa untuk dirinya sendiri. Boleh loh, boleh kok. Ada kiai di Indonesia yang sering masuk TV, dia mengeluarkan fatwa boleh menikahi orang secara mut'ah satu malam. Dan dia praktekkan sendiri fatwanya itu. Dia menikahi seorang janda hanya satu malam, besoknya langsung tinggal. Heboh Indonesia tahun berapa itu, mungkin kalian belum dong dengan cerita itu ya. Akhirnya kiainya itu diskor dari acara TV itu tahun berapa gitu. Istihad untuk dirinya sendiri itu berbahaya mas, karena manusia ini punya nafsu. Perselisihan dan perpecahan terjadi di antara umat Islam karena satu, tidak memahami makna perbedaan dengan baik dan proporsional. Harusnya NU dan Muhammadiyah itu bagi tugas. Al-Wasliyah, Persis, bagi tugas. Gerakan-gerakan Islam itu semuanya bagi tugas. Bergerak di tempat masing-masing. Antara pemimpinnya harus berkomunikasi. Antara partai-partai yang memperjuangkan aspirasi umat itu harus sering berkomunikasi. Ya, karena menyatukan menjadi satu juga enggak bisa. Karena tadi kita memang lahirnya ini majemuk. Dari dulu sampai sekarang tuh enggak bisa tuh disatukan. Ya. Mungkin modalnya federasi atau konfederasi. Jadi tidak memahami makna perbedaan dengan baik dan proporsional. Yang kedua, ambisi kekuasaan yang melewati batas. Semuanya mau jadi presiden, ya enggak bisa presiden cuma satu ya. Presiden UMY cuma satu. Yang banyak tuh presiden taksi. Kan ada presiden taksi. Taksi mereknya presiden. Itu banyak, tapi kalau presiden BEM satu. Presiden Indonesia satu. Kalau semuanya orang ingin jadi presiden, enggak ada yang ngalah, ya sudah perpecahan kan. Kalau enggak saya enggak bisa. Coba bayangkan kalau kita sholat itu semuanya merasa pantas jadi imam. Itu bisa kelahi tuh sholatnya. Saya ya. Oh saya lebih fasih bacaannya, saya juga fasih. Saya jenggotnya lebih panjang. Nah kalau ukuran jenggot nanti penyanyi rock maju ke depan juga. Ya? Jadi dalam sholat kenapa orang gak berkelahi? Orang juga mengukur diri, wah jangan-jangan diantara yang ada nih lebih fasih, lebih hafalan lebih banyak. Gak ada tuh orang berebut jadi imam ya. Tapi kok jadi presiden orang berebut? Saling sikut-menyikut. Kenapa? Ambisi kekuasaan yang melebihi batas. Kalau jadi imam kan gak ada tunjangannya mas. Tunjang strukturalnya, yang ada tunjangan akhirat. Dulu saya jadi ketua takmir. Mungkin dalam sejarah UMB saya pernah ketua takmir termuda, mas. Bukan karena saya hebat, karena nggak ada yang mau jadi takmir. Berkali-kali rapat diundang dosen karyawan, nggak ada yang datang. Datang cuma sedikit, yang sedikit tuh nggak berani maju. Jadi saya jadi ketua takmir bukan karena saya hebat, alim dan sebagainya, ulama enggak, karena yang lain nggak mau. Akhirnya saya yang digiring-giring Pak Iwan saja. Ya daripada enggak ada ketua takmir ya udah saya jadi takmir. 2 tahun saya tinggal pergi sekolah. Sampai sekarang takmir itu masih kosong, Mas. Karyawan itu sering jumpa saya, Pak Iwan udah selesai kuliahnya?" "Belum." "Wah, kalau selesai jadi ketua takmir lagi, Pak." "Lah. Kenapa?" "Enggak ada, Pak. Ketua takmir kosong jabatannya sekarang. Sudah 2 tahun." Enggak ada yang rebutan ya. Kadang enggak ada tunjangannya. Kalau dekan banyak ingin, Mas. Kalau rektor apalagi banyak mau, Mas. Menteri, komisaris. Ya. Ambisi kekuasaan yang melewati batas itu berbahaya. Dan umat Islam salah satunya hancurnya gara-gara ambisi kekuasaan yang berlebihan. Kekuasaan itu diperlukan, tapi kalau berlebihan akhirnya kita membabi buta. Makanya latihanlah dari sekarang mengontrol syahwat kekuasaan. Nah, kalau Anda bisa mengontrol syahwat kekuasaan dengan baik, Anda akan jadi pemenang. Kayak Nabi itu, Nabi didatangi oleh para pemuka Quraisy, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Ghosh, dan abu-abu yang lainnya. Nabi datang bertemu dengan Abi Thalib, bilang, menyampaikan, "Ya Abi Thalib, tolong sampaikan kepada ponakanmu Muhammad itu, dia itu mau apa sih?" Ya bahasa keren kita lah ya. "Kalau dia mau harta, kami kumpulkan kekayaan orang di jazirah Arab ini, kami berikan kepada dia. Kalau dia mau wanita, kami kumpulkan semua wanita cantik di jazirah ini, kami berikan kepada dia. Kalau dia mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja." Abi Thalib pergi ke belakang bilang sama Nabi Muhammad, "Mereka maunya seperti ini, gimana?" Nabi mengeluarkan kata-kata yang sangat terkenal ya. Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan risalah ini. Jadi tawaran orang Quraisy itu adalah Nabi stop menyampaikan risalah Islam, ya, dan akan diberikan kompensasi kekuasaan, harta, wanita. Tapi Nabi mengatakan mereka letakkan pun matahari di kanan dan bulan di kiri, saya tidak akan berhenti menyampaikan risalah ini. Nabi sudah lolos ujian, Mas. Lolos ujian dalam mengontrol syahwat kekuasaan. Yang ketiga, cinta harta yang melampaui batas, ini juga merusak. Kenapa orang berebut kekuasaan? Karena asumsinya kalau berkuasa dapat tunjangan ini, tunjang itu, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan ulang tahun, tunjangan komunikasi, tunjangan pulsa, semuanya, Mas. Tunjangan rumah. Cinta harta yang berlebihan ini merusak. Hubud dunia, kalau bahasa kerennya, hubud dunia. Kalau orang sudah hubud dunia, hatinya mati. Ya, kalau bunuh, bunuh orang. Makanya tuh banyak orang di Jakarta itu, ada orang yang kalau sudah terjebak dengan hubud dunia, sudah suka dengan kehidupan yang hedonis, itu akhirnya dia, bagi dia moral tuh gak ada lagi, Mas. Untuk mendapatkan kenikmatan itu, kalau harus mencuri, ya mencuri gak apa-apa. Bahkan ada, ini sebagian nih, maaf ya, sebagian dari wanita itu kalau dia tidak ada duit, para mahasiswi gak ada duit, sementara kebutuhan belanjanya besar, gak bisa menahan syahwat shopping. Tiap bulan harus beli baju baru, kosmetiknya harus yang berkelas, sepatu harus matching dengan baju, jilbab harus matching dengan baju, lipstick harus matching. Padahal kiriman dari orang tua terbatas. Makanya ada mahasiswa yang menjalani profesi ganda. Mahasiswa, mahasiswi sekaligus sebagai wanita panggilan. Ada enggak? Di Jogja itu banyak. Saya tahunya dari super taksi. Ada beberapa tempat titik, tempat mangkalnya. Ya, ngojeknya cuma sekali sebulan, tapi kalau kelasnya kelas atas, Mas. Bukan kelas yang di Sarkem ya. Kalau Sarkem itu kelas nyamuk. Ya. Mahasiswa. Saya pernah diberitahu, bahkan orang asing tahu tempatnya. Kalau kita nggak diberitahu oleh supir taksi, yang ini mahasiswa kere, dosen gajinya berapa, itu yang diberitahu orang asing, Mas. Saya tahunya dari orang asing. Ya Allah, kita malu gitu. Bahkan supir taksinya ngantarin, mau tahu bapak itu daerah Bapak Sari itu ada satu rumah bertingkat, itu kayak etalase, Mas. Itu kan dari mahasiswa kan. Ini syahwat belanja. Ya. Jadi moralitas, makanya Allah katakan ada dua tubuh manusia yang kalau itu bisa dikontrol dengan baik, dia akan baik. Sebaliknya kalau dua bagian dari tubuhnya itu tidak bisa dikontrol dengan baik, dia akan jahat. Dua itu apa? Mulut dan apa yang ada di antara dua selangkangan kita. Biasanya manusia itu jatuh karena dua ini kan? Mulutmu, harimamu yang akan memakan kepalamu, dan yang ada di dua antara dua selanggang ini. Politisi banyak jatuh karena ini. Makanya Pak Presiden hati-hati, jangan dekat-dekat dengan penyanyi dangdut, jangan dekat-dekat dengan KD, main golf dekat-dekat dengan KD, ya enggak? Jangan lirikan dengan pramugari pesawat, nanti diracun kena sianida, arsenik, betul enggak? Jadi kalau presiden itu gak boleh sembarangan makan. Kalau enggak nanti diracun. Ya. Lemas. Cinta harta yang berlebihan. Makanya kita juga harus bisa mempersepsi harta dengan baik. Harta itu mau sampai di mana sih? Terakhir nih. Ini terakhir ya. Adanya perencanaan dari pihak luar. Nah, untuk konteks Indonesia, perpecahan itu kadang-kadang karena kita, tapi ada faktor intervensi dari luar, perpecahan itu memang dibuat. Sayangnya kita menikmati perpecahan itu. Media-media nasional yang kita kutip sebagai sumber, itu rujukannya adalah media internasional, CNN, BBC, European News, Washington Post. Itu punya siapa? Media lokal kita mengutip itu, kita diadu domba. Ya, kita percaya saja, tidak klarifikasi, tidak tabayut, tidak mengimbangi informasi. Kita juga ikut-ikutan. Ya. Itu it is designed. Itu didesain dari luar. Karena apa? Ya, targetnya supaya Indonesia ini enggak bangkit-bangkit. Gitu-gitu aja. Dan terjadi kan? Kita gitu-gitu aja kan? Betul enggak? Sudah berapa 15 tahun? Mengapa Turki setelah 10 tahun dari krisis tahun 90 dia bangkit menjadi negara kekuatan ekonomi nomor 4 di Eropa dan nomor 9 di dunia sekarang? Tahun 90 lira itu enggak ada artinya, mata uang lira. Sekarang lira itu 8.000 lebih, hampir sama dengan Singaporean dollar. 10 tahun bisa bangkit Indonesia? 15 tahun itu kayak ya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kayak tari poco-poco. Demokrasi kita demokrasi poco-poco. Sekarang apa yang terjadi dengan Sri Yono? Orang kok bisa di seenaknya diambil tanpa ada surat perintah penangkapan, tanpa proses yang transparan, pulang-pulangnya jadi mayat. Ini kan sama dengan zamannya dulu, zaman Orde Baru. Model-model menghilangkan orang ini kok kembali seperti dulu. Itu namanya demokrasi kita, demokrasi poco-poco, maju mundur, dan itu dibuat, dananya dikasih dari luar. Bagaimana mengatasi perselisihan dan perpecahan umat? Yang pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Satu. Jadi kita ini bisa meredusir kecenderungan asobiah kelompok itu dengan kalimat tauhid. Kita ini disimpul oleh akidah yang sama, Tuhan yang satu. Orang Arab itu dulu, kabilah-kabilah itu sebentar saja perang. Makanya perang antar kabilah di Arab itu gampang. Hanya gara-gara lirik-lirikan anak gadis satu kabilah, itu dua kabilah bisa berperang, Mas. Makanya Nabi pernah jadi sasaran kabilah yang satu karena lamaran. Dia tidak mau menerima lamaran kabilah yang lain, kalau ditolak perang. Makanya dia berlindung kepada Nabi. Ya. Jadi Nabi itu membawa risalah yang menyatukan orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Walaupun sekarang Arab kembali jahiliyah. Ya. Orang-orang kembali kepada jahiliyah. Yang kedua, keimanan pada hari akhir, hari kebangkitan, hari penghisaban, dan hari pembalasan amal baik dan buruk. Jadi kalau kita sudah ingat ini, biasanya kita mulai tidak terlalu bicara dunia. Makan cuma satu piring, baju cuma berapa potong sih, kalau meninggal juga tiga helai kain kapan pun warna putih, ukuran tempat tinggalnya cuma 1,2 1 kali 2. Kekayaan itu gak bisa kita bawa, yang kita bawa hanya amal kita, amal soleh kita, ketakwaan kita. Jadi biasanya kalau orang ingin agak di scanning supaya tidak terjebak dengan dunia itu, dia harus banyak tazkiyatun nafs, ya, zikrul maut. Coba kita luangkan waktu kita khusus satu hari untuk zikrul maut, ya. Ini sebentar saja di sini nih, masuk UMB cuma 4 tahun, ada yang sampai nggak 4 tahun ya, semester 3 ditabrak mobil di depan. Udah berapa meninggal di depan itu? Saya lupa, ditabrak. Teman saya seminggu menjelang wisuda ditabrak mobil di UGM dulu, meninggal. Teman saya mantan ketua senat UGM dulu meninggal satu minggu menjelang nikah. Ketua senat masuk UGM. Satu minggu menjelang nikah, semuanya sudah dibeli pakaian pengantin. Tapi yang namanya ajar, la yastakhiru dasan wala yastakdibun. Gak bisa diakhirkan satu detik pun, gak bisa dimajukan satu detik pun, meninggal. Jadi kita ini tinggal menunggu waktu. Jadi kalau orang sudah tahu gini, dia segera ikut kajian Taman Surga, Mas. Wah, besok datang lagi. Mudah-mudahan meninggalnya pas ceramah di Taman Surga. Mudah-mudahan meninggalnya pas lagi dengan ceramah. Jangan dulu ya, Mas. Saya bulan Mei mau ujian doktor saya. Tapi ya kita kan cuma bisa berencana, Mas. Enggak bisa kita negosiasi, Mas. Ya Allah, ya tunggulah bulan Mei, enggak bisa gitu. Ya. Oke. Dan terakhir, yang ketiga beramal soleh, dan yang terakhir menjaga ukhuwah Islamiyah. Saya kira kalau saya lanjutkan nanti panjang. Saya sisakan waktu kalau ada yang mau bertanya. Tapi saya sengaja tidak beri waktu bertanya yang banyak. Karena saya ini bukan ustaz hebat, jadi nanti takut enggak bisa jawab. Demikian ya, saya kira nanti kita ini masih ada, nanti kita sambung. Demikian. Oke, alhamdulillah itulah materi dari Ustaz Iwan. Mungkin untuk sesi yang pertama dua penanya, nanti sesi yang kedua satu penanya saja ya, karena waktu juga. Mungkin untuk sesi yang pertama dua pertanyaan ini. Sesi yang pertama ada yang mau bertanya? Ya, terus ada lagi yang dari Ikhwan? Yang dari Ikhwan ada? Yang dari Ahwat satu, Ikhwannya ada? Ada nggak? Insya Allah nanti ada terpresnya dari panitia. Ada? Oh ya, ada. Oke, kita mulai dari yang Ikhwan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Dito Ikan Wiraha dari Fakultas Teknik. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Pak. Terkadang banyak sekali kalau di teknik sendiri gitu ya, Pak. Ya, jadi banyak sekali pola pikir mereka itu yang seakan-akan ingin membuktikan bahwa dirinya itu merasa benar gitu. Dan yang satunya lagi pasti ingin buktikan juga gitu. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih, Pak, untuk bisa merubah pola pikir mereka agar yang pokoknya yang paling penting itu adalah kebersamaan. Yang terpenting itu bagaimana caranya agar apa yang jadi tujuan itu sama-sama tercapai. Jadi jangan hanya mementingkan ego semata. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pola komunikasi yang biasa terjadi, tidak hanya di kalangan mahasiswa, Mas. Bahkan di kalangan dosen juga kadang-kadang masih seperti itu, Mas. Jadi ada dosen juga yang terlambat kematangan kematangan intelektualnya. Bahkan di level pemimpin sekalipun. Kalau antum lihat di TV ya, ada dialog TV, Metro TV, TV One atau yang lain-lain itu, kadang-kadang mereka berdebat dengan cara-cara yang kadang-kadang sudah tidak beradab. Ya, tidak ada lagi kelihatan apa yang menghargai orang lain. Ya, ini orang-orang yang apa ya? Saya kira saya menganggap inilah salah satu hasil dari produk secular education. Jadi kita ini belajar ini nggak integrated. Ilmu kita ini tidak balance antara ilmu agama dengan ilmu. Ya, orang teknik itu biasanya kan pinter-pinter ya, betul nggak? Maksudnya pinter matematik, biasanya kalau orang sosial kan pinternya dalam bidang linguistik, kepinteran berbeda. Orang teknik itu pinter secara matematis. Orang teknik biasa berhadapan dengan benda mati, betul Mas? Ya nggak? Ada kecenderungan karena ilmunya begitu, yang dihadapi hari begitu, dia juga tidak maksimal memanfaatkan sense social response-nya kurang maksimal. Ya, karena kalau eksakta itu ukurannya pasti, Mas. 1 tambah 1, 2. 1 kali 1, 1. Di negara negara Pancasilais, di negara komunis, di negara kapitalis, semuanya sama ya kan? Tapi kalau di bidang sosial enggak, Mas. Di bidang sosial itu enggak satu kali satu, satu tambah satu dua. Satu tambah satu bisa, ya tergantung faktornya katanya. Bidang sosial itu kan sangat lentur. Makanya dia sangat mempertingkan konteks. Hukum. Hukum itu law changed by reason. Hukum itu berubah karena reason. Fikih itu berubah kalau ilatnya berubah. Ya enggak? Tapi kalau matematika kan enggak ya, Mas? Sama aja kan? Di mana tempatnya? Ya ilmu pasti, kalau sosial tidak begitu. Karena itu yang perlu kita latih adalah di bidang tertentu itu kita perlu latihan menerima perbedaan itu, Mas. Apalagi di ilmu sosial. Nah, orang teknik kalau tidak bicara teknik, dia bicara tentang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu banyak ikhtilafnya. Betul enggak? Jangankan pendapat ra'yu manusia, Al-Qur'an saja itu bisa ditafsirkan beda-beda. Ya enggak? Apalagi kalau pendapat manusia based on rasio, ya ra'yu, reasoning, itu sangat ikhtilaf. Makanya bagaimana sebaiknya? Kalau itu hanya terkait dengan pendapat berdasarkan ra'yu kita, ya kita enggak usah berkeras sekali. Ya, sampai harus mengatakan pendapat orang lain itu tidak benar atau kita yang paling benar. Ya, berpendapat saja sebaik mungkin berargumentasi, tapi kalau ada orang yang tidak terima ya enggak apa-apa. Jangankan pendapat, Mas. Agama saja enggak boleh kita paksa kan? Betul enggak? Kita ini tugasnya mengajak saja. Mereka terima atau enggak terima, silakan. Kewajiban kita sudah tuntas, apalagi kalau itu hanya pendapat. Ya sudah, kalau orang itu enggak terima ya sudah, mungkin mereka belum paham, mungkin perlu waktu dan sebagainya. Sehingga kita terhindar dari sikap harus ngotot, pokoknya harus ikut saya. Ini perlu latihan, Mas. Nanti muncullah sikap humble, tasamuh, toleransi. Oh, enggak apa-apa. Semua orang, saya pernah berdebat keras dengan teman saya yang hidup di Jerman. Dia bukan orang background FAI, dia orang ekonomi, saya orang hukum. Berapa tentang agama. Dua kali berbeda pendapat dengan tajam. Terakhirnya saya tutup aja. Mas, itu pendapat saya. Jenengan tidak harus ikut pendapat saya kok. Boleh aja, feel free saja kalau mau beda pendapat. Biar dia gak ngotot lagi gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi kalau berbeda pendapat, sampaikanlah pendapat dengan baik. Dengarkan pendapat orang yang baik. Hargai pendapat orang lain. Itu saja, saling menghargai. Bersepakatlah dalam hal yang bisa disepakati. Bertoleransilah dalam hal yang gak bisa disepakati. Jadi enak, Mas. Dunia ini jadinya lapang, Mas. Gak harus nek mokso-mokso itu akhirnya kita stres sendiri, Mas. Ya? Gak usah stres. Ya? Masih banyak agenda lain yang harus kita pikirkan.